Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyak minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh di antara akidah ahlus sunnati wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin al-jannah, syurga, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, keindahan, dan segala sesuatu yang sedap dipandang mata. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan al-annar, neraka, untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang mujrim. Allah siapkan untuk mereka an-nar, niyadan billah. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu meyakini bahwa ada jannah, adanya syurga. Sehingga dengan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan syurga, dia bersegera mencari amalan-amalan soleh yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Dan orang-orang yang beriman yang takut bahwasanya Allah telah mempersiapkan an-nar, neraka, disaya mereka pun akan meninggalkan, menjauh dari segala apa yang mengandung murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka takut kalau seandainya dia berbuat dosa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka, Allah hukum dia ke dalam neraka. Dia takut sehingga menjadi motivasi dan dorongan dia untuk meninggalkan segala apa yang Allah haramkan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang senantiasa ikhlas mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Dan mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang meninggalkan segala apa yang Allah haramkan, segala apa yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa, mereka orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini makna secara umum daripada orang-orang yang bertakwa. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan di dalam al-jannah segala sesuatu yang kita inginkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Fussilat ayat 31 dan 32. Apa kata Allah? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Dalamnya, ini di dalam al-jannah, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Subhanallah. Apa yang kita maukan, yang kita inginkan, yang minta kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan. Allah akan berikan itu semua untuk hamba-hamba Allah yang meminta al-jannah kepadanya. Ya. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan untuk kalian dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fakullu, maka semua ma yastahil insan, yang dimaukan oleh manusia, minan na'im, dari kenikmatan tersebut, ya, di dalam jannah, fa innahu fil jannah, Allah akan berikan untuk mereka di dalam jannah. Apa yang antum minta? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan itu semua bagi hamba-hambanya yang telah dikaruniai al-jannah. Kemudian, bal aktsaru min dzalik, bahkan lebih dari apa yang mereka maukan. Kata Allah, lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Mereka yang penghuni jannah memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan di sisi Allah atau di sisi kami ada tambahannya. Yakni ada kenikmatan. Ditambah kenikmatan yang tadi kita minta. Kita minta kepada Allah suatu kenikmatan. Allah berikan. Tapi masih ada tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk hamba-hambanya yang telah memasuki al-jannah. Qala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya tadi yang Allah katakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, surat Qaf ayat 35. Sementara di surat As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Tidak ada. Ya. Mau kita berhayal seperti apa berhayalnya? Mau kita membayangkan kenikmatan yang terindah di dunia ini? Maka sungguh yang akan Allah berikan jauh daripada yang kita bayangkan keindahannya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Segala yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan balas. Demikian juga sekecil apapun keburukan, kejahatan, kezaliman, perbuatan dosa, pasti Allah akan balas dan kita pun pasti akan melihat balasan dari apa yang kita perbuat. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, hendaknya aku menasihati untuk diriku dan ikhwah sekalian, hendaknya kita bersemangat dalam beramal soleh dan hendaknya kita tidak salah pilih dalam mengerjakan amalan soleh. Jangan kemudian kita hanya mengerjakan amalan soleh yang kita pandang, oh ini pahalanya besar, ini pahalanya remeh. Nah, kerjakan semua kebajikan yang memang ada ya, dasarnya, atau semua kebajikan yang dipandang baik, nah, kerjakan. Meskipun kita melihatnya itu sesuatu yang remeh. Tidakkah kita mengetahui bahwa disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang masuk jannah, masuk surga disebabkan memotong tangkai daun yang menghalangi di jalanan. Subhanallah. Dakhala rajulu al-jannah fi syajaratin kanat mu'zi atau tu'zil mu'minin faqata'aha fadakhala jannah. Ada seorang laki-laki masuk surga, masuk jannah karena amalan motong tangkai yang mengganggu kaum mukminin di jalanan. Kita menganggap ini sesuatu yang remeh. Tidak perlulah saya, biarkan yang lain saja. Ya subhanallah, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala dan kita ikhlas agar kaum mukminin selamat daripada keburukan yang akan menimpanya dari pohon ini atau dari ranting pohon ini, lakukanlah. Karena sesungguhnya ada seseorang yang masuk jannah disebabkan hanya karena memotong ranting yang mengganggu kaum mukminin saat di dunianya. Demikian juga di dalam hadis yang lain, seorang wanita pelacur, ya, kisah di Bani Israil, seorang wanita pelacur, jelas seorang pelacur, pelaku besar-besar, nah, berzina. Tapi kemudian, ketika dia melihat anjing yang memakan asaro, makan tanah liat, ya, tanah yang bercampur dengan air, itu tanah liat, ya. Anjing saking hausnya, dia jati tanah itu berharap mendapatkan air yang tersimpan di dalam tanah itu. Melihat anjing yang sedang kehausan, wanita itu turun dengan membawa khufnya, mengambil air yang kemudian diletakkan di mulutnya. Dia naik ke atas, dia berikan anjing itu minum, dan subhanallah, Allah ampuni wanita itu dan dimasukkan ke dalam jannah. Amalan yang remeh, subhanallah. Nah, tapi bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Lalu bagaimana dengan amalan yang besar? Nah, tentu kita berharap lebih besar lagi balasan yang Allah berikan kepada kita. Tapi pelajarannya adalah bahwa jangan kita pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Selama itu kebaikan, lakukanlah. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang justru akan memasukkan kita ke dalam jannah. Kita nggak tahu. Maka selama itu kebaikan, kerjakan. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ternyata amalannya remeh yang kita kerjakan itu yang menjadi sebab masuk jannah. Kita infak, ya, sedekah dengan nilai yang jumlahnya besar. Ini tentu di sebagian orang melihat, wah, ini besar sekali nih, amalan soleh yang sangat besar. Tapi kita tidak tahu hati dia. Ikhlaskah dia melakukannya karena Allah? Atau mungkin hanya sekedar karena ini dipuji oleh orang lain? Dia tampakkan, dia ceritakan kepada orang lain. Tahu enggak infak saya setiap bulan sekian juta? Tahu enggak kurban yang saya beli sekian juta? Tahu tidak? Nah, amalan yang besar menjadi ringan. Bahkan jadi hilang pahalanya disebabkan hilangnya keikhlasan dari hamba tersebut. Sebaliknya amalan yang kecil berapa banyak yang kemudian menjadi besar pahalanya ketika dia mengerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia tulus melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amalan seseorang itu dari keikhlasannya. Ikhlaskah dia ketika melakukan amalan itu atau justru bangga dan menceritakan kepada orang lain. Maka hendaknya barakallahu fikum, kita ya menutupi kebaikan kita. Khawatir. Khawatirnya muncul perasaan riya, muncul perasaan ingin dipuji, muncul perasaan agar dibilang alim, muncul perasaan agar dibilang ya. Maka segala sesuatu yang mengarahkan kepada hapusnya amalan, hendaknya kita menghindarinya. Karena orang yang melakukan amalan karena riya, orang yang mengamalkan amalan karena riya, bukan saja akan hapus pahalanya, tapi dia pun tercatat telah melakukan dosa besar, yaitu dosa syirik. Ya, walaupun syirik asghar, tapi syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya setiap kita melakukan suatu amalan, koreksi, sudah ikhlaskah saya mengerjakannya atau belum? Nah, kalau belum, koreksi lagi terus, lawan, dilawan. Jangan ditinggalkan, ya. Jangan ditinggalkan karena untuk melawan riya itu bukan dengan meninggalkan amalan tersebut, tetapi dengan menolak, melawan, keluarkan mujahadah dari hati kita. Tidak, saya mengerjakan ini lillahi ta'ala. Ya, bukan dengan meninggalkan amalan itu. Sebagai contoh, ketika seseorang mau sedekah, mau infak. Nah, dia berusaha ikhlas. Kemudian ada orang lain yang melihat. Dan kalau saya berinfak, nanti saya akan jadi riya. Akhirnya dia tinggalkan amalannya. Enggak jadi berinfak. Sungguh dia telah terjatuh ke dalam riya. Ya. Man taraka syai'an khasyata riya fahuwa riya. Aw man taraka amalan khasyata riya fahuwa riya. Siapa yang meninggalkan suatu perbuatan karena takut riya, maka itu adalah riya. Ya. Maka barakallahu fikum, menolak riya, menolak rasa ingin dipuji, merasa bangga, itu bukan dengan meninggalkan amalan itu. Ya, tapi justru menolaknya. Lillahi ta'ala, enggak. Ya, saya karena Allah. Itu terus ada perlawanan dari dalam diri kita. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa'yun, itu berada di dalam surga, di dalam taman-taman yang dekat dengan mata air yang mengalir. Ya. Antum bayangkan coba. Antum duduk di samping ya, sungai yang jernih yang airnya mengalir. Subhanallah. Ya, betapa indahnya keadaan saat itu. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Nah, sejahtera dari kematian, aman dari kematian, aman dari ketakutan, aman dari kesedihan. Itulah keadaan orang-orang yang beriman. Segala kesusahan yang dia rasakan di dunia ini hilang begitu dia masuk ke dalam surga. Nah, dunia ini tempat beramal, makanya capek. Lebih baik capek sekarang kita beramal daripada nanti lelah di akhirat. Lebih baik sengsara kita sekarang di dunia, lebih baik capek dalam beramal di dunia daripada nanti sengsara di akhirat dan capek di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas bibir. Nanti orang-orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam jannah dengan keadaan hati yang bersih. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi hasad. Nah, manusia di dunia mungkin ada rasa iri ketika melihat saudaranya mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, sementara dirinya dalam keadaan miskin, sementara dirinya tidak bisa membeli apa-apa. Ada rasa iri bagi orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Ini penyakit. Iri, dengki, hasad. Di antara cirinya, ya, di antara ciri dia itu orang dengki, orang hasad, adalah disebut, atau istilah semos. Ya, semos, S-M-O-S. Susah, apa namanya, senang melihat orang lain, susah. S, senang. M-nya melihat, O-nya orang lain, susah. Senang melihat orang lain susah. Ketika ada orang yang ditimpa kesusahan, dia senang. Hati-hati. Ada penyakit di dalam hati. Melihat saudaranya dapat musibah, dia justru senang. Melihat saudaranya dapat kesusahan, dia justru senang. Dan susah melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain senang. Begitu ada orang lain yang dapat kenikmatan, dia iri. Dia enggak senang, dia enggak suka. Dia inginnya dia saja yang mendapatkan nikmat. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. S-M-O-S. Ya, saya ulangi. Ini di antara ciri penyakit hasad pada diri seseorang adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Maka kalau di hati kita enggak bisa melihat orang lain senang, hati-hati ada hasad di hati kita. Atau ketika senang melihat orang lain susah, hati-hati ada hasad di dalam diri kita. Bisa menggerogoti pahala kebaikan yang kita miliki. Nah, karena hasad, iri, dengki itu menggerogoti pahala sebagaimana api membakar kayu. Allah musta'an. Dikatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun 'alaikumul yaum, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu bersedih hati." Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Kalau seandainya Allah telah memasukkan kita ke dalam jannah. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Siapa sih hamba-hamba Allah yang enggak merasa takut, tidak ada kesedihan di dalam hatinya ketika nanti mau bertemu Allah? Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Ya, percaya, beriman dengan ayat-ayat kami, yakni dengan syariat yang Allah berikan, mereka beriman. Mereka beriman dengan semua yang ada pada rukun iman. Nah, mereka percayai akidah-akidah Ahlu Sunnah. Mereka yakin dan percaya akan balasan Allah, orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang yang berserah diri. Berserah diri, yakni tunduk dan patuh terhadap semua yang telah Allah tetapkan. baik dari hukum syar'i atau hukum kauni. Baik hukum syar'i atau hukum kauni. Tunduk dan patuh terhadap hukum syar'i Allah dan hukum kauninya Allah. Apa hukum syar'i? Hukum syar'i itu perintah. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh puasa, dia puasa. Disuruh zakat, dia zakat. Disuruh perang, dia perang. Nah, diperintah dengan semua syariat. Diperintah untuk menutup aurat, dia lakukan. Diperintah untuk memakai pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki, dia lakukan. Diperintah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dia tinggalkan. Tunduk dan patuh terhadap hukum syar'inya Allah. Dan tunduk serta patuh atau berserah diri dengan hukum kauninya Allah. Apa hukum kauninya Allah? Yaitu berupa takdirnya. Saya ditakdirkan dalam keadaan miskin. Pasrah, dia tunduk, dia terima. Dia ini yakin, ini ketetapan yang telah Allah berikan. Ini perjanjian yang telah Allah berikan saat kami masih dari dalam perut ibu kita. Saat 4 bulan. Sebelum atau saat telah ditiupkan ruh, di situ ada perjanjian. Nah, bahwasannya ajalmu sampai sekian tahun. Rizkimu di dunia sekian banyak. Kamu nanti di dunia akan menjadi orang yang bahagia atau akan menjadi orang yang sengsara. Itulah yang Allah, yang pertanyaan atau perjanjian yang Allah adakan bagi janin yang hendak ditiupkan ruh. Nah, kalau misalnya ada anak kita meninggal di usia masih kecil, ya perjanjian sampai situ saja dengan Allah. Dan jangan sampai kita kemudian ya mencela takdir Allah, terus-menerus kita bersedih, jangan. Ya. Karena dengan ujian itu, ya ada kebaikan. Ada kebaikan. Allah persiapkan nanti anak-anak kita yang meninggal sebelum balik itu sebagai syafaat untuk orang tuanya. Sebagai mengangkat derajat di akhirat nanti. Ketika orang tua mau masuk, terhalang, belum masuk jannah, Allah katakan kepada anak-anak yang meninggal sebelum balik, masuklah kalian ke dalam jannah. Apa kata mereka? Tidak ya Rob, tidak. Sampai kami membawa atau menarik, menggandeng orang tua kami masuk ke dalam jannah. Kemudian Allah katakan, masuklah kamu dan orang tuamu ke dalam jannah. Ya subhanallah. Anak kita lah yang menjadi sebab penolong kita nanti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan. Ikhlaskan anak-anak kita yang mungkin telah meninggal mendahului kita. Nah, karena semua sudah ada ketetapan takdirnya sampai kapan. Nah, sampai usia berapa akan meninggal. Itu semua adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam jannah, antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Istri kita di dunia, juga istri kita di akhirat. Kalau sama-sama masuk surga. Ya. Nah, istri kita sekarang, itu akan menjadi istri kita di akhirat. Dan keduanya akan saling memberikan syafaat. Ya. Saya pernah mendapatkan faedah antara hadis, ya, ini hadis, bahwasannya suami istri itu akan saling memberikan syafaat. Ketika keduanya masuk jannah, maka dan keadaan mereka, derajatnya berbeda di akhirat, maka akan mengangkat derajat yang lainnya. Sebagai misal, ketika masuk jannah suami istri ini, ternyata derajat suaminya lebih tinggi dari istrinya. Maka suami biiznillah atas izin Allah akan mengangkat derajat istrinya. Ya, untuk setara bersama dia di tempat yang Allah telah siapkan. Demikian sebaliknya, ketika derajat istri lebih tinggi dari suami nanti di akhirat, istri akan memberikan syafaat untuk suaminya dan mengangkat derajat suaminya yang rendah menjadi tinggi. Nah, subhanallah, maka hendaknya kita saling nasihat-nasihati dengan istri kita. Saling mengingatkan ketika salah satunya lagi malas ibadah diingatkan. Ketika salah satunya berbuat dosa diingatkan. Ketika salah satunya tidak mau mengerjakan amalan-amalan sunnah diingatkan. Jangan marah. Jangan marah. Ada misalnya suami malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Diingatkan sama istrinya. Udah urusin diri kamu aja. Jangan. Kita harusnya bersyukur istri yang peduli dengan kita. Mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk ingat kepada Allah. Jangan justru kita marah. Istri kita bangunin kita untuk tahajud. Istri kita ingatkan kita ketika kita lalai. Jangan dimarahin. Ada misalnya, ya, istri melihat suaminya banyak melakukan kelalaian. Diingatkan sama istrinya, mas, salat sunnah mas, mas ta'lim mas, jangan marah. Ya, justru kita bersyukur kalau punya istri seperti itu. Ya. Nah, berharap mudah-mudahan, ya, kita sama-sama masuk jannah. Barakallahu. Nah, maka ya carilah pasangan yang soleh. Cari pasangan yang soleh. Berharap kalau misalnya istri kita soleh, suami kita soleh, dan mempunyai derajat yang tinggi, kita pun akan mendapat kemanfaatannya. Ya. Barakallahu fikum. Cari istri yang rajin baca Quran. Ya, cari istri yang istiqomah. Cari suami yang rajin baca Quran. Suami yang soleh. Nah, karena derajat ahlul Quran itu sangat tinggi di akhirat. Derajat para penghafal Quran itu lebih sangat tinggi di akhirat. Subhanallah. Bagaimana tidak tinggi? Satu pahalanya, satu hurufnya saja dilipat gandakan menjadi 10. Sementara dia orang tiap hari baca Quran, tiap hari dia ya mengajar orang lain baca Quran. Berharap mudah-mudahan kita ya terangkat derajatnya disebabkan istri kita tadi. Maka bertahun, kalau misal istri kita mengajari orang lain baca Quran, kita tahun pegang anak-anak. Berharap nanti kita pun dapat pahala. Ya, karena telah memberikan kemudahan untuk istri, ya, mengajarin orang lain Al-Quran, menjadikan orang lain semangat baca Quran, mengajar orang lain yang tidak bisa jadi bisa. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan kita pun nanti mendapatkan pahala dari pahala yang didapatkan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, barakallahu fikum. Karena disebutkan dalam kaidah, man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang membantu seseorang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka baginya pahala ya seperti pahala orang yang mengerjakan ketaatan itu. Ya. Antum ikhwah, ya, para suami, ada kegiatan istrinya belajar Quran. Ya. Jangan dimarahin istrinya, justru didukung. Ya. Kita pegang anak kita. Kita yang dagang anak kita, biarkan istri kita belajar Quran dulu. Kita suami, istri kita menghafal Quran. Berikan kesempatan, ya, agar dia memuroja hafalan Qurannya. Jangan lupa dengan doa kita. Dulu kita berdoa, ya Allah, saya pengen istri yang solehah. Ya Allah, saya pengen istri yang hafal Quran. Allah kabulkan. Allah beri dia istri solehah. Allah berikan istri yang hafal Quran. Tapi yang namanya penghafal Quran, dia pasti akan banyak merojaah. Ya. Maka kita sebagai konsekuensinya sadar, oh ini kan doa saya dulu minta istri penghafal Quran. Ya istri penghafal Quran, ya ini hari-harinya pegang Quran. Gitu kan? Artinya setelah mengerjakan kewajiban dia kepada suami, selebihnya baca Quran. Nah, ada istri, ada suami pengen ngajak jalan-jalan ke mall terus. Nih ayo ke mall. Ayo ke mall, ayo jalan-jalan, ayo shopping. Nah, Masya Allah ya suaminya. Kata istrinya, namanya saya mau merojaah Quran. Nah, harusnya senang, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan yang besar disebabkan membantu istrinya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Ya. Ini hiburan nih. Ya, ketika hati lagi malas, ya, hati kita lagi futur, ya, buka Al-Quran, ya, buka hadis yang membicarakan tentang surga, sehingga kita menjadi termotivasi kembali ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Alal ara'i yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ahlul jannah nanti duduknya saling berhadap-hadapan. Kata para ulama, berhadapan di sini membuat lingkaran sehingga tidak ada orang lain yang terbelakangi. Coba bayangkan kalau kita ada di dalam lingkaran, ya tentu kita bisa melihat semua wajah saudara-saudara kita satu keliling itu. Beda hanya kalau misalnya satu belakangi atau pasangan satu dua berhadapannya, tentu tidak melihat sebagian yang lain. Tapi dalam lingkaran kita bisa melihat sekeliling orang-orang yang ada di kanan dan kiri kita. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Ya. Di mana tidak bahagia. Ya, apa yang kita usahakan di dunia ini dibalas sama Allah dengan surganya di akhirat. Nah. Baik, itu di antara dalil-dalil dari Al-Quran. Kita akan baca dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, oleh dia berkata, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, oleh Allah Taala Allah berfirman. Ini artinya hadis kursi. Ketika Rasul bersabda, Allah berfirman, apa kata Allah? A'dattu li'ibadiyas sholihin. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang sholihin. Mala 'ainun ra'at. Suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Jadi kalau misalnya kita di dunia pernah keliling dunia melihat keindahan, ya melihat kenikmatan, sungguh kenikmatan al-jannah jauh lebih daripada kenikmatan yang kita lihat di dunia. Wala udhunun sami'at. Ya. Bahkan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terbetik, tidak pernah terbayangkan ya di dalam hati manusia. Nah, kalau misalnya kita membayangkan, menghayalkan kenikmatan, keindahan, sungguh kenikmatan jannah lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Waqra'u in syi'tum, dan bacalah kalau kamu mau, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang tersembunyi dari kenikmatan ya yang menyenangkan pandangannya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara sifatnya ahlul jannah yaitu mereka ya'kulu, makan, wa yasrabun, mereka minum, wala yatawawatun, tapi mereka tidak buang air, wala yantakhatun, tidak pula buang dahak, wala yabulun, mereka tidak pula kencing, walakin ta'amuhum dalik disya'un karishul misak, tapi ya makanan mereka itu setelah itu menjadi keringat yang wangi. Ini kotorannya, bukan kotoran. Kalau kita di dunia makan, keluarnya kotoran. Tapi ahli jannah yang memakan makanan, kemudian mengeluarkan keringat, ya, yang wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, yuzimuna tasbih wa takbir, diilhamkan untuk mereka tasbih dan takbir. Jadi ahlul jannah tidak ada ucapan yang sia-sia, semuanya tasbih, semuanya takbir. Nah, barakallahu fikum. Hadis rawahu Muslim. Ya, kemudian Allah juga telah persiapkan istri-istri dari kalangan bidadari. Ya. Ahlul jannah akan diberikan istri dari istri di dunia dan dari bidadari yang telah Allah persiapkan. Ustaz, cantik mana istri kita dengan bidadari di akhirat? Ya, cantik istri kita nanti. Kalau sekarang mungkin ya istri secantik-cantiknya wanita dunia, ya mungkin ya tidak ada bagiannya ya dibandingkan bidadari yang Allah persiapkan di surga. Kalau sekarang. Nah, tapi kalau nanti di akhirat, sungguh istri kita akan jauh lebih cantik. Ya, dan jauh mempunyai kedudukan daripada para bidadari. Ya. Jadi sabar kalau misalnya sekarang istri kita enggak, nanti di akhirat mudah-mudahan masuk jannah jadi cantik. Amin. Nah, tinggal kitanya doa. supaya kita sama-sama masuk jannah. Di dunia hanya sementara, dinikmatin saja. Ya, barakallahu fikum. Kenapa kata para ulama? Kenapa istri kita nanti di akhir kedudukannya lebih tinggi daripada bidadari? Karena istri kita itu mempunyai amalan-amalan yang dengan amalannya itu Allah angkat dan tinggikan derajatnya di akhirat. Sementara para bidadari Allah ciptakan sebagai pelayan dari ahlul jannah. Ya. Sementara istri kita sebagai permaisurinya. Kira-kira permaisuri dengan para pelayan cantik mana? Mulia mana? Ini kalau misalnya kita membandingkan dengan manusia dunia. Permaisuri ya, dengan pelayan. Ya. Tentu kedudukannya, kecantikannya ya, lebih cantik, lebih mulia para pemasuri daripada pelayannya. Ini dengan keadaan nanti di akhirat istri kita mempunyai kecantikan yang lebih dan mempunyai kedudukannya lebih daripada bidadari. Nah, karena istri kita diciptakan untuk beramal yang dengannya akan mengangkat derajatnya, sementara para bidadari memang Allah ciptakan sebagai pelayan. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang sederhana istrinya berapa sih? Nah. Kita baca. An-Mikdam bin Ma'di Karb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahid 'inda Allah sittu khisal." Di antara keutamaan orang yang mati syahid ada 6, ya. Keutamaan untuk mereka. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Mereka diampuni ketika pertama kali meninggal. Saat terkena tebasan pedang, diampuni dosanya. Yang kedua, wayaro mak'adahu minal jannah. Keutamaan kedua bagi orang yang mati syahid, diperlihatkan oleh Allah kedudukannya atau tempatnya di jannah. Maka kalau misalnya kita lihat para mujahid, ya, begitu meninggal, seperti tersenyum. Ya. Anda melihat video dari para tulabul ilmi di Damaj. Jadi saat itu para penuntut ilmu ahlu sunnah salafiyun di Damaj diserang oleh orang-orang Husi, ya, orang-orang Rafidah. Nah, diserang. Akhirnya terjadilah pertempuran antara penuntut ilmu ya dengan para orang-orang Syiah Rafidah atau Husiyun. Dan saat itu para penuntut ilmu bersama pemerintah, ya, dibantu oleh pemerintah. Yang atas izin Allah, Allah menangkan para penuntut ilmu tadi. Ya, banyak yang meninggal. Ya. Namun ada, ya mungkin dari orang yang kurang baik, ya, menfoto, membuat video yang kemudian disebarkan. Ya, dan itu para santri Damaj, ya, para penuntut ilmu, para masyayikh yang meninggal terbunuh ketika peperangan itu. Nah. Tapi bukan itu yang ingin Anda jadikan pelajaran. Tapi subhanallah, ketika melihat mereka, itu wajah mereka berseri-seri. Ya, yakni seperti yang sedang tidur. Ya. Bibir mereka seperti menyembulkan senyuman. Ya. Nah, ya kita berharap mudah-mudahan Allah golongkan mereka sebagai syahid karena terbunuh oleh orang-orang Houthi. Nah, orang-orang yang dikafirkan oleh Rasulullah, orang-orang Syiah, ya. Nah, yang mana para ulama telah sepakat, ya, akan kafirnya orang-orang Houthi, ya, karena akidah mereka yang sangat jauh dari agama Islam. Ya, bahkan jasad-jasad mereka pun Allah jaga. Ya. Di antara tandanya atau kejadiannya, ketika peperangan itu banyak dari penuntut ilmu yang terbunuh. Akhirnya dikuburlah sembarangan, ya, karena nggak bisa dikubur di pemakaman, banyak sniper dari atas ditembak. Maka akhirnya dikubur semampunya, yang penting dikuburkan. Ya, para penuntut ilmu dikuburkan. Kemudian setelah itu terjadi, ya sudah selesai peperangan. Setelah beberapa tahun, kemudian 3 tahun atau ya kurang lebih 3 tahun, 2009, 3 tahun sampai 2012-an kalau tidak salah. Hujan lebat. Ini sudah nggak ada perang ya, hujan lebat kemudian banjir. Itu tanah pekuburan yang dekat sungai, yang banyak jasad-jasad itu, longsor. Subhanallah, itu bergelimpangan mayat. Bergelimpangan. Masih utuh jasad mereka, padahal sudah 2-3 tahun terkubur di dalam tanah. Ketika peperangan itu terjadi. Maka, saat itu, ya, diperintahlah untuk dipindah. Ya. Ada tanah wakaf untuk dibikin makam, akhirnya dipindah. Jenazah-jenazah ini, kuburan-kuburan itu dipindah. Ya, yang diantaranya sudah bergelimpangan, dan yang masih di dalam tanah pun dipindah. Khawatir banjir lagi dan longsor terbawa. Subhanallah, ketika digali kuburan, itu darah masih mengalir. Ya, darah masih mengalir. Nah, dan jasadnya mereka masih utuh. Subhanallah. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Yakni jasad mereka akan utuh. Allah perlihatkan bagi mereka surga. Ya, sehingga ketika meninggal, ya, mereka tersenyum, tidak merasakan kesakitan. Kenapa? Karena kenikmatan sudah ada di depan mata, sehingga lupa dengan kesakitan yang dia rasakan. Barakallahu fikum. Kemudian, keutamaan yang ketiga bagi yang mati syahid, wa yujaru min adzabil qabri. Dia diselamatkan daripada azab kubur. Yang dicatat, nanti anak tanya nih. Nah, keutamaan bagi yang mati syahid ada 6. Yang pertama, diampuni ketika terbunuh. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, diselamatkan daripada azab kubur. Yang keempat, wayakmanu minal faza'il akbar. Diberikan rasa aman ketika terjadi hari kiamat. Yang kelima, yudu'u ala ro'sihi tadun. Ya. Diletakkan di atas kepala mereka taj, mahkota, al-yakutiyah, dari permata, ya, dari permata yakut. Nah, fiha khairun minad dunya wa ma fiha, yang permata itu lebih indah, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan yang keenam, yuzawwaj isnatain wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Subhanallah. Dinikahkan oleh Allah dengan 72 dari para bidadari. Nah, 72 bagi bidadari. Kalau memang betul dia mati syahid, bukan mati sangit. Tentu mati sangit. Ya. Masuk masjid, pakai bom, terus meledakkan. Syahid katanya. Lah, ini mati sangit, bukan mati syahid. Ya. Bagaimana bisa masuk ke dalam masjid? Ya, kemudian meledakkan diri di dalamnya. Terbunuh orang-orang yang sedang sholat di dalamnya. Ya. Ini mati konyol. Na'udzubillah. Pemikiran orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Nah. Rasulullah SAW berafiat. Dinikahkan dengan 72 dari bidadari surga. Dikatakan kila ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. Hal naslu ila nisa'ina fi jannah. Apakah kami nanti akan bertemu dengan istri-istri kami dan bergaul dengan mereka di jannah? Faqala, maka Nabi menjawab, in rajula, sesungguhnya seseorang, layas silu fil yaum ila mi'ah adro, akan bergaul, berhubungan dengan istri mereka, ya, sampai 100 perawan. Yakni, yang dimaksudkan di sini, berhubungan dengan istrinya sampai 100 kali, di dalam dalam sehari. Hadis rawahu Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Saya ulangi, ada salah seorang sahabat yang bertanya Rasulullah, apakah nanti kita akan bergaul berhubungan dengan istri-istri kami di jannah? Maka Nabi menjawab, seorang laki-laki akan menggauli istrinya pada hari itu, ya, sebanyak 100 kali dalam sehari. Nah, subhanallah. Kemudian di dalam hadis yang lain, inna rajula min ahli jannah yu'ta quwwata mi'ah rajul. Bahwa seorang laki-laki di ahlul jannah atau penduduk jannah akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Fil akli dalam urusan makan, wasyurubi dalam urusan minum, wasyahwati wal jima' dalam urusan syahwat dan urusan jima'. Hadis rawahu Ahmad dan dihasankan, ya, oleh Syekh Shu'aib rahimahullah. Nah, jadi ada pun riwayat yang saya dapatkan bahwa ahlul jannah akan mempunyai dua istri, ya, akan mempunyai dua istri, ya, dan diberikan juga dari kalangan bidadari. Berbeda dengan orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan bidadari, ya, sebanyak 72 tadi. Nah, tapi tadi laki-laki ahli jannah akan diberikan kekuatan oleh Allah, ya, seperti kekuatan status laki-laki dalam urusan makan, urusan minum, dan berhubungan badan. Makanya disebutkan di dalam Quran surat Yasin ayat 55, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk jannah pada hari itu dalam kesibukan yang sangat, ya, atau dalam banyak kesibukan. Kemudian Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, juga Ibnu Musayyib dan Al-Hasan Al-Basri menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini, yakni sesungguhnya penduduk jannah pada hari itu dalam kesibukan, yaitu sibuk menggauli para perawan dari kalangan bidadari. Ya. Nah, subhanallah. Ya. Jadi, ya, jangan khawatir. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan nikahkan, ya, di akhirat nanti dengan bidadari. Ya. Terus gimana suami bagi mereka dari kalangan ahlu jannah? Nah, intinya semua mukmin-mukminah akan mendapatkan kebahagiaan yang penuh, ya, di akhirat nanti. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaknya kita sekarang berlelah-lelah, bercapek-capek, ya, untuk mendapatkan balasan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Banyak berdoa, ya, banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, ya, dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa, ya, untuk berkata baik, untuk beramal soleh. Ya. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan kekuatan dalam mengerjakan amalan-amalan soleh kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan pembahasan tentang surga ini menjadi motivasi dorongan untuk kita semua beramal, ya, karena tujuan akhir kita adalah akhirat, sementara kehidupan dunia adalah sesuatu yang sebentar. Bersabarlah dengan kesusahan saat ini, dengan kemiskinan. Yang penting, ya, kita di atas, ya, ketaatan. Nah, bersabar dalam lelahnya menuntut ilmu. Bersabar dalam lelahnya puasa. Laparnya puasa. Bersabar dalam segala urusan ketaatan. Nah, karena di dunia ini hanya sebentar. Bayangkan, gak terasa. Kemarin sepertinya kita baru lulus SD, sekarang sudah punya anak. Ya. Kemarin kita masih baru tumbuh rambut, sekarang sudah tumbuh uban. Ya, enggak terasa. Tahu-tahu sudah 30 tahun. Tidak terasa, tiba-tiba sudah 40 tahun. Tidak terasa, ya Allah, subhanallah. Yang kerasa hari ini saja. Kita hidup di dunia sudah sekian puluh tahun. Tapi yang kerasa kayaknya yang hari ini saja. Saat ini kita sedang di kursi, di atas, ya, di dalam rumah. Kenikmatan yang dahulu pernah kita rasakan kayaknya enggak terbayang, ya, sudah berlalu begitu saja. Nah, maka jangan tertipu. Ya, jangan tertipu dengan kenikmatan duniawi, ya, ingin mencari dunia sampai lupa ibadah, melalaikan ibadah, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan kawan-kawan yang soleh. Nasallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa yang kita rasakan itu hanya hari ini saja dan yang akan datang, yang telah berlalu sudah tidak akan kita kembali lagi kepadanya, akan pergi. Ya, maka kita lihat ke depan bagaimana kita beramal soleh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebelum saya akhiri, disebutkan dalam hadis Muslim bahwa nanti di akhirat, ya, ada seorang laki-laki, ya, dari ahlul jannah yang dulu di dunia dia orang yang sangat sengsara, orang yang paling sengsara. Dia dimasukkan ke dalam jannah. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan kesusahan dan kesengsaraan di dunia? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Sungguh saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun ketika di dunia. Padahal tadinya di dunia dia orang yang paling susah, orang yang paling sengsara. Nah, kemudian dikatakan, didatangkan seorang laki-laki yang paling bahagia di dunia, yang paling mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia. Ya, mungkin orang-orang kaya, orang-orang kafir, ya. Nah, Fir'aun misalnya. Kemudian dimasukkan sekali celupan ke dalam neraka, lalu ditanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan, kesenangan, kemewahan saat di dunia? Dia mengatakan, la ya Allah, tidak ya Allah, sungguh saya tidak pernah merasakan kebahagiaan ketika di dunia. Padahal apa? Dia adalah orang yang paling bahagia saat hidup di dunia. Ya. Artinya hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya. Teruslah istiqomah, teruslah bersabar, teruslah menguatkan diri ketika futur, ketika malas, semangat lagi. Ya. Kita ingin akan bahkan meninggal, kita pasti akan bertemu Allah. Nah, kita pasti akan mendapatkan balasan kalau saya terus-terusan seperti ini dalam keadaan berbuat banyak dosa, dalam keadaan malas, dalam keadaan lalai. Ya, akan yang mendapatkan balasannya pun kita sendiri, bukan orang lain. Nah, makanya kita kembali semangat lagi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini pembahasan kita malam hari ini. Masih ada beberapa hadis yang belum kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol disampaikan.